cakep, kalau bini yang soleha. Biar laki betah, servis tingkatin, bu. Banyakin minum air daun sirih, babakan jamblang minum. Nah, makan dijaga, jangan timun, nanas, becek. Ibadah bener, rumah tangga jadi bener, iseng aja yang ke situ. Dandan yang rapi, bedak merah bela, bibir cempaka. Bagaimana laki betah di rumah, dandan kayak kucing kecebur. Rambut beriap, kayak kutilanak kagak ada biangnya. Gue biakan jadi kutu. Matur kutunya jeli-jeli banget. Tidur asal jadi depan TV, jadi tidur ngembrek kayak toko basah. Udah langkah-langkah yang bocah mulut tidur depan TV. Kita kata sakit, makanlah doyan. Hanya kalau bini sakit meriang, dibawa ke dokter lah, kagak sembuh, lama sembuhnya. Bini panas dingin, meriang panas dingin, kagak sakit nih, dibawa ke puskesmas, lama sembuhnya. Bawa ke toko emas. Beliin 20 gram, wow, gerigap langsung bangun. Ya bu. Kadang-kadang terbalik, bini suruh dandan cakep, laki kagak mau modalin. Bener bu, jangan kondangan doang rapi. Wah, kalau kondangan ibu-ibu sekarang udah kamera bela, bibir cempaka, buka lemari baju yang mahal yang cakep, minyak wangi ketek lain, leher lain, lewat depan lakinya serbang wangi banget kondangan. Bila tidur sama laki bocurut, bu Allah, bibirnya bau autan, deketin bu 188, remason dia belagi mana-mana bu, mana bekas bawang habis ngerokin. Lakinya ngomong, mana gue cium ini pedes semua lu. Gue bangkis semua lagi. Ini ciri-ciri istri yang soleha dipandang sama suami, mampu menggembirakan hati suaminya. Maka seorang istri yang baik di dapur, kalau lagi di dapur, ibu seorang istri harus lebih-lebih dari pembantu. Kalau lagi di ruang tengah, seorang istri harus lebih-lebih dari ratu. Dandan yang cakep, suami pulang kerja, sambut dengan wajah yang cantik. Kalau di dalam kamar, istri harus lebih-lebih dari jablay. Gak boleh goyang ngecor ngebor, silakan. Yang penting goyang sendiri, kamar sendiri, depan laki sendiri. Kayaknya gampang puan mau, laki mau bang. Bu, jangan dilawan, jangan ditimpalin. Laki marah-marah mulu, jangan ditimpalin, ajak ke kamar. Rebain. Pilih yang mana bang? Kagak ngeribut. Termasuk berumah tangga, ajaran Islam terapkan dalam rumah tangga. Istri doyan ngaji, suami doyan ngaji, aman. Amin. Kalau bini doyan ngaji, insya Allah udah enak dah. Hormat melaki nurut, dandan rumah cakep resep melihatnya. Kalau kurang dandan, hati-hati bu. Servis kurang di rumah, laki godaan di luar berat. Yang godain bukan potongan kayak ibu-ibu. Oh, perempuan yang godain kita ya bang. Perempuan rambut merah kayak Belanda jonggol. Tangan megok batang warut, putih sebuting badi, matanya kuwil bagong dia banget. Oh, perempuan itu mau bang. Kalau kita kurang servis bu, ngebetahnya laki di rumah. Akhirnya kita nyesel sendiri, curiga sama laki. Biasanya tak pakai minyak wangi, biasanya tak suka begitu. Saya curiga, saya cemburu. Laki dicurigain, dicemburuin mulu. Akhirnya benar gak pulang-pulang. Ibu yang nyesel sendiri. Aku telepon gak diangkat-angkat, aku SMS gak dibalas-balas. Sudah sebulan gak pulang-pulang, aku di rumah tidur kedinginan. Ada tetangga tahu bahwa berita duka, rupanya suamiku sedang bahagia bersama maduku kawin lagi. Siti Badriah aku. Baru laki udah kawin lagi, apa boleh buat? Akhirnya dia betah sama istri muda. Ibu selaku istri tua merasa tersisi. Cantik memang aku akui, usia muda pun ia miliki. Rita Sugiarto. Kalau kelamaan tersisi, akhirnya terima kalah istri tua. Ku terima kalah, memang harus mengalah. Ngalah ngomong-ngomong ngalah mulu, akhirnya sakit hatinya. Akhirnya tuh di sini, di dalam hatiku. Kebangetan sakit, cita-cita tak. Sakit mulu meriang, aku meriang, aku meriang ya.